juga derita. Tetapi yang kali ini aku tak kuasa, ingin aku menghindar. Ku coba mendekatinya sekedar menghiburnya. Pertama mungkin susah, bukan lagi kasihan yang ada terpesona, yang ada ku mendamba, yang ada cintaku padanya. Dengar tangis juga derita, tetapi yang kali ini aku tak kuasa, ingin aku menghindar. Bergetar, ku coba mendekatinya sekedar menghiburnya. Pertama isu saja, kedua pandangnya, ketiga senyumnya terpaksa. Semakin iba hati padanya, aku rasa makin ku rasakan pribadi sangat mengesankan. Bukan lagi